Yeah, tersentakku saat bangun menyadari gelap malam telah diganti terang mentari. Ada kesegaran yang tak terkatakan. Damai sejati ku rasakan. You provided me with the air I breathe, and you give me strength to stand on my feet. Ku berlari-lari, mencoba ku cari-cari, and finally I say, terima kasih. Ku rasakan hariku saat ini begitu indah, saat ku buka mata dan mulai berdoa. Terima kasih atas semua yang kau berikan. Inilah syukur yang aku panjatkan, dan ku ingin kau tahu, dan ku puji namamu dengan segenap hatiku. Hidupku hanya bagimu. Selamat dan kedamaian, kepastian kan masa depan. For my family, for my everything, I thank you. Ya, tak hanya hal yang indah di dalam hidup, tak hanya manisnya madu yang bisa kuhirup, segenap hal yang jatuhkan dan rugikan, jangan berbatu pun tak kupusingkan. Kerasnya dunia kita lemah, problema, peristiwa datang melanda, tapi semua pasti akan berlalu, karena ku percaya dia selalu menyertaiku di setiap langkahku. Oh, penghiburan bagi ratapku. Oh, ketenangan dalam namamu. Oh, bukan aman bersamamu. Not only in good times, also in the bad times, God is good, yep, all the time. Numero uno, nomor satu, sang Mesias. I thank you so, muchas gracias. Pastikan masa depan for my family.